إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم Ma'asyiral muslimin, Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang hasan atau yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik persahabatannya dengan temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik hubungannya dengan tetangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis ini hasan atau disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala di dalam silsilah as-sahihah nomor 103. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah atau pelajaran, yaitu di antaranya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya, mendorong kaum muslimin untuk senantiasa berbuat baik kepada teman dan berbuat baik kepada tetangga dengan segala bentuk amal kebaikan kepada mereka. Dan juga di dalam hadis yang mulia ini, na'am, ditunjukkan bahwa sungguhnya sikap seseorang terhadap teman atau terhadap tetangganya itu bertingkat-tingkat. Ada yang baik dan ada pula yang tidak. Dan orang yang paling baik pergaulannya kepada temannya atau tetangganya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat atau kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian juga di dalam hadis ini juga terdapat isyarat anjuran untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, khususnya kepada teman atau sahabat atau tetangga. Naam. Karena siapa yang berbuat baik kepada mereka, maka akan mendapatkan tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah menyatakan, "Naam," kata beliau, "khairul jirani 'indallah," sebaik-baik tetangga di sisi Allah, "khairuhum li jarihi," yaitu orang yang paling baik pergaulannya kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Naam, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam beradab, dalam bersikap, dalam melakukan satu pergaulan, khususnya kepada sesama teman, demikian pula kepada tetangga, maka harus diperhatikan dengan baik-baik. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Bagaimana seharusnya sikap kita yang baik kepada tetangga ataupun kepada teman? Nah, sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan yang perlu untuk kita lakukan dalam rangka berbuat baik kepada tetangga atau kepada teman dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Rasulullah SAW. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka untuk kita bisa, agar kita bisa melakukan pergaulan yang baik kepada tetangga, maka kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mempergauli tetangganya. Naam. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara bergaul dengan tetangga itu. Naam. Dan para ulama telah menyusun, telah menentukan dan menyimpulkan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan kita menahan diri, yakni caranya agar kita menahan diri dari melakukan kedoliman atau menyakiti tetangga dengan berbagai cara. Dan juga kita hendaknya mencegah naam kemadaratan yang akan menimpa tetangga kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan cara kita melakukan kebaikan kepada tetangga dengan segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat agama ini. Naam, inilah dua cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan kepada teman ataupun tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, sekarang kita akan merincinya satu persatu. Yang pertama, cara untuk berbuat baik kepada tetangga ma'asyiral muslimin adalah dengan kita menghindarkan diri, mencegah diri kita untuk berbuat zalim, yakni jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka. Jangan sampai kita menyakiti kepada mereka, baik itu dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Tidak boleh kita menyakiti mereka ataupun melakukan kejelekan-kejelekan kepada mereka. Naam, hal ini sebagaimana kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Perhatikan ini. Maka ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya termasuk tanda keimanan seseorang yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, yaitu dengan berbuat baik pada tetangga dan tidak berbuat kejelekan kepada mereka. Bahkan ma'asyiral muslimin, dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW justru menafikan keimanan pada diri seseorang akibat dia berbuat jelek kepada tetangganya. Naam, dalam hadis Abu Hurairah pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah SAW juga menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qalu, para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah SAW, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejelekannya. Perhatikan, orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari perbuatan jeleknya. Maka orang yang demikian dinyatakan Nabi SAW sebagai la yu'min. Demi Allah, mereka ini belum beriman, yaitu dengan belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, orang yang dikatakan belum beriman atau tidak beriman dengan iman yang sempurna, kata Rasulullah, yaitu alladzi la ya'manu jaru la ya'manu jaru bi bawa'iqahu, yaitu tentang orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan yang dilakukannya. Naam, apakah kejelekan dengan lisannya? Apa kejelekan dengan perbuatannya? Nah, bahkan dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah pula yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannah al siapa itu? La yadkhulul jannah man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan. Sekali lagi, termasuk bentuk kejelekan yang dilakukan seseorang kepada tetangga adalah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Dengan ucapan, memakinya, mengolok-oloknya, menyebut-nyebutnya dengan kata-kata yang tidak baik. Dan termasuk dengan perbuatannya, apakah dengan mencuri, apakah dengan mengambil barangnya tanpa izin, memasuki kamarnya tanpa izin, dan sebagainya. Termasuk bentuk kemungkaran yang besar. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Kita seorang muslim punya adab, punya akhlak yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, apakah itu kepada teman, kepada tangga, maka ini harus semua diperhatikan. Naam, karena Rasulullah SAW mengancam kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk ke dalam surga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Bagaimana merasa aman, ma'asyiral muslimin? Kalau ternyata kita nyimpan sesuatu di rumah, dicuri. Dia ambil sendiri barangnya oleh tetangganya. Naam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, kalau ada pencurian berarti tidak ada aman. Ya, tidak ada rasa keamanan. Demikian pula kalau kemudian digosok barangnya, diambil barangnya dengan tanpa izin, maka tidak aman, termasuk para santri. Ya, kalau sampai ada yang suka mencuri, suka mengambil barang temannya tanpa izin, mengambil sendalnya, mengambil bukunya, mengambil bolpennya, hati-hati. Tidak boleh seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam berkaitan sekali lagi, orang yang suka menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, baik dengan ucapan atau perbuatan, diancam dengan kejelekan. Bahkan ma'asyiral muslimin, berbuat jelek terhadap tetangga itu adalah termasuk dosa yang sangat besar, melebihi dosa kalau dia berbuat jelek kepada orang yang selain tetangganya. Naam. Dalam hadis Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Imam Bukhari di dalam kitab beliau Adabul Mufrad, beliau disebutkan dalam hadis itu, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasulullah sallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu, para sahabat menjawab, haramun harramallahu wa rasuluh. Itu adalah perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala, lalu Rasulullah menambahi, naam, la'ayyaznia ar-rajulu bi'asri niswatin aisaru alaihi min ayyaznia bimra'ati jarihi. Kata Rasulullah SAW, sungguh seseorang apabila berzina dengan 10 wanita yang lain, itu lebih ringan dosanya daripada kalau dia berzina dengan istri tetangganya sendiri. Kemudian, fasa'alahum anisariqah. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Maka Rasulullah mereka mengatakan, haramun haramallahu azza wa jalla wa rasuluh, itu adalah perbuatan haram, mencuri itu perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin, qala Rasulullah kemudian menambahi, la ayyasriqa bi asri abwabi ahla buyutin ahla abyatin, aisaru alaihi min ayyasriqa na'am bibabi la bibaiti jarihi na'am min baiti jarihi. Kata Rasulullah SAW, sungguh seseorang mencuri di 10 rumah-rumah yang lain yang selain tetangganya itu lebih ringan dosanya daripada kalau dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa berbuat jelek kepada tetangga itu lebih berlipat-lipat kali dosanya dibandingkan kalau dia berbuat dosa kepada yang selainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Islam memberikan tuntunan, Islam memberikan bimbingan kepada kita supaya senantiasa menjaga adab dan kebaikan kepada tetangga. Jangan sampai kemudian kita melakukan kejelekan pada mereka, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Nah, bahkan ma'asyiral muslimin, yang sangat disayangkan pada masa-masa kita sekarang ini, bahwa sesungguhnya telah menyebar kejelekan, khusus yang dilakukan oleh manusia terhadap tetangganya sendiri. Nah, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sesungguhnya perbuatan jelek kepada tetangga itu merupakan alamah sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat atau asratu sa'ah, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu dengan banyaknya orang yang berbuat kejelekan kepada tetangga. Naam, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yathara al-fahsyu wa tafahasyu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul, sampai nampak jelas munculnya perzinaan, munculnya perbuatan-perbuatan keji, dan munculnya naam pemutusan hubungan silaturahim, dan juga naam jeleknya hubungan pergaulan dengan tetangga. Perhatikan ini, su'ul mujawarah, jeleknya hubungan bertetangga, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Demikian disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Naam, bahkan ma'asyiral muslimin, yang lebih tragis lagi, tidak hanya berbuat jelek kepada tetangga, bahkan ada banyak yang kita lihat di media massa sekarang ini, yaitu banyaknya orang yang begitu gampang membunuh kepada tetangganya sendiri. Naam, dan ini termasuk alamatus sa'ah, termasuk asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang Rasulullah SAW mengabarkan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat itu, hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan terjadi kiamat itu sampai kemudian adanya orang yang membunuh tetangganya sendiri, membunuh saudaranya sendiri, atau membunuh bapak kandungnya sendiri. Naam, dan sekarang terjadi. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang begitu besar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang telah dipaparkan ini semua menunjukkan kepada kita besarnya dosa perbuatan menyakiti tetangga, besarnya dosa perbuatan jelek terhadap tetangga, apakah itu dengan ucapan maupun perbuatan. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita sampaikan ini semua supaya kita memiliki adab yang mulia, khususnya kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, dalam berhubungan satu dengan yang lain, termasuk para santri, ya semuanya, kepada sesama teman-temannya. Naam, kepada sesama pengurusnya, kepada ustadznya, kepada kaum muslimin yang lainnya, hendaknya punya adab yang baik dalam perkara ini. Naam, tidak boleh ada pencurian, ya tidak ada laporan mencuri uang, mencuri barang, mencuri apa saja, mengambil barang dengan gosok dan sebagainya. Naam, ini haram hukumnya, tidak boleh. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini perlu untuk diingatkan supaya kita semua menjauhi hal-hal yang jelek semacam ini. Ini yang pertama. Jadi bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah hendaknya kita menghindarkan kejelekan, menghindarkan kedzaliman pada tetangga kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, jauhilah perkara ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada bagian yang kedua pada khutbah yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ittaqillah bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan benar-benar mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, termasuk dalam masalah adab, dalam masalah kebaikan-kebaikan akhlak dan semuanya. Naam, dan jangan meremehkan hal ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita beradab, berbuat baik kepada tetangga. Yaitu dijelaskan para ulama, yakni hendaknya kita melakukan kebaikan kepada tetangga tersebut dengan semua cara-cara yang memungkinkan untuk kita lakukan untuk berbuat baik pada mereka dalam semua bentuknya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah menyatakan, "La man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan kepada tetangganya. Naam. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Maka di dalam hadis yang mulia ini, secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuat baik, untuk memuliakan kepada tetangganya, tetangga kita semuanya. Naam, dan ini termasuk keumuman dalam perintah Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, atau innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka al-ihsan, berbuat baik kepada siapapun, ini mutlak, yaitu dalam bentuk apapun yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Dan syariat kita tidak memerinci dengan detail bagaimana cara berbuat baik itu. Maka para ulama menjelaskan makna ihsan, makna berbuat baik itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Apa yang dianggap baik dalam hal akhlak, dalam hal perbuatan saling berhubungan antar manusia yang dianggap baik di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itulah urf yang bisa diterima. Itulah adat yang bisa diterima. Naam, seperti misalnya antar tetangga, hendaknya kita saling-saling kunjung-mengunjungi satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dalam hal kegiatan sehari-hari. Naam, menjaga keamanan satu dengan yang lain, tidak menyakitinya, tidak mengganggunya, dan seterusnya. Bertegur sapa, juga demikian mengucapkan salam bila ketemu, dan sebagainya. Ya, atau saling memberikan hadiah, dan seterusnya. Maka semua kebaikan yang dimutlakkan dalam agama itu berbuat baik, maka kita lakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan agama ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah cara yang memungkinkan dan bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena seringnya Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk berbuat baik dengan tetangga ini, sampai-sampai ma'asyiral muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar." Senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat-wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu yuwarisuh. Sampai-sampai aku mengira kalau-kalau tetangga itu akan bisa saling mewarisi dengan tetangga yang lain. Sampai-sampai seperti itu. Kenapa? Karena seringnya, karena banyaknya malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar mengajari umatnya supaya berbuat baik kepada tetangga. Mazala Jibrilu yusini biljar. Senantiasa terus-menerus malaikat Jibril memberikan nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu yuwarisuh. Sampai-sampai aku mengira kalau-kalau tetangga itu hubungannya begitu akrabnya, begitu rapatnya, sampai-sampai dikira hampir-hampir apa? Saling mewarisi satu dengan yang lain meskipun tidak. Naam, demikian ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan pada kita hendaknya kita senantiasa menjaga pergaulan. Ya, siapapun di antara kita, maka Islam memberikan bimbingan supaya kita selalu berbuat baik kepada teman, kepada tetangga. Naam, dengan kita berbuat baik pada mereka, insyaallah kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis tadi Rasul menyatakan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sangat baik pergaulannya kepada sahabatnya, kepada temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang berbuat baik yaitu kepada tetangganya. Naam, ini semua menunjukkan pada kita jika kita berbuat baik kepada mereka dalam bergaul, dalam bermuamalah dan sebagainya, maka insyaallah taala dengan itu semua kita akan mendapatkan dan meraih kedudukan yang tinggi dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita untuk tetap menjaga kebaikan terhadap tetangga, teman dan yang lainnya. Naam, termasuk ikhwani a'azani wa jazakumullah, yang juga perlu untuk disampaikan di sini adalah adab anak-anak kepada orang tua, adab orang yang muda kepada orang yang lebih tua. Naam, ini harus diperhatikan. Termasuk misalnya ya, anak-anak memanggil kepada kakak-kakaknya lebih dewasa dengan panggilan mas misalnya, ya, atau kakak atau abang, atau manggil dengan panggilan yang baik. Tidak boleh kemudian jangkar begitu ya, memanggil namanya padahal dia sudah tua. Tidak boleh seperti itu. Termasuk orang anak muda, anak kecil dengan menggunakan bahasa kromo misalnya, kata orang Jawa, ini termasuk adab ya, adat yang baik di masyarakat yang kalau itu kita terapkan termasuk bentuk adab-adab yang mulia. Kita dipanggil orang tua dengan panggilan dalem atau inggih atau apa dengan kalimat-kalimat yang baik, maka ini termasuk adab yang baik. Ini anak ya, kita ingatkan yang demikian supaya anak-anak punya adab dan akhlak yang saleh semuanya, supaya hal itu bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kau mah. Istiqimu waqtadir. Lurus dan rapatkan. Diisi sop yang depan lebih dahulu dengan penuh. Segera. Ayo dipenuhi sop-sop depan. Stekam, lurus. Gat, gat. Salman, luruskan. Ayo anak-anak segera. Ayo, jangan main-main. Tolong dibantu itu yang besar-besar. Anak-anak ditata ya, tapi anak kecil-kecil ditata. Diluruskan. Ayo, ayo nak, ayo segera nak. Jangan muter-muter, ayo segera. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى

Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.